Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamdin amma ba'du. Sebelum kita lanjutkan pada fasal tentang zakatul fitri, enggak ada dua kosakata yang kemarin kita lewati. Pertama adalah dulab, artinya adalah alat atau mesin. Kemudian untuk 5 wasaq di catatan kaki nomor 4 halaman 118, dan 5 wasaq itu dihitung min ghairi qasrin setelah kulitnya dibersihkan, karena kulit tidaklah dimakan bersamanya, dan dia adalah muka'ab itu kubus dengan masing-masing sisi 97,7 cm. Maka biji-bijian yang sepenuh kubus, memenuhi kubus dengan rangka masing-masing 97,7 cm, nah itu berarti biji-bijiannya telah memenuhi kadar nisab tanaman, yaitu 5 wasaq. Kemudian kalau fasal tentang zakatul fitri, kalau mu'alif rahimallahu ta'ala, wajibu zakatul fitri, dan zakatul fitri itu wajib dengan 3 hal, disebabkan dengan 3 artinya berikutnya adalah syarat wajibnya zakatul fitri. Syarat wajibnya zakatul fitri ada 3. Yang pertama adalah Islam, maka yang wajib bayar zakatul fitri adalah orang Islam. Kemudian yang kedua, wa ghurubu syamsi, menjumpai tenggelamnya matahari di hari terakhir dari bulan Ramadan. Karena lihat catatan kaki, karena zakat ini disebut zakatul fitri, mudhaf kepada fitri, dan di sini adalah mudhaf kepada sebab. Zakat yang diwajibkan karena menjumpai fitri, dan fitri adalah tenggelamnya matahari hari Ramadan yang terakhir. Kemudian wujudil fadli, memiliki sisa atau kelebihan, kutihi, makanan pokok untuk dirinya, wakuti ialihi, dan anggota keluarganya, fidzalikal yaum, di hari itu, yaitu di hari Idul Fitri. Di catatan kaki dikatakan ful mu'sir, maka orang yang miskin yang enggak punya sisa apapun, tidak ada kelebihan bahan makanan pokok, la zakata ali bil ijma', tidak punya kewajiban bayar zakat dengan sepakat ulama, itu di catatan kaki. Kemudian seorang itu yuzaki, menzakati dirinya sendiri dan orang-orang yang wajib dia nafkahi, asalkan yang wajib dia nafkahi adalah kaum muslimin. Siapa itu orang yang wajib dinafkahi oleh seseorang? Ya, catatan kaki, yaitu asal. Ini asalnya, bapak, kakeknya yang miskin, meskipun mampu bekerja. Kemudian farah, cucu, anak yang miskin dan tidak mampu untuk bekerja. Kemudian istri, meskipun dia wanita yang kaya, wajib dinafkahi. Mentang-mentang dia kerja atau kaya, itu bukan alasan untuk tidak menafkahi istri. Walaysu ikhrajuha, dan tidak sah membayarkan zakatul fitri dari seorang anak yang sudah dewasa dan dia mampu bekerja, sudah punya penghasilan, kecuali dengan seizinnya. Besarnya adalah so'an, satu so'. Apa itu ukuran satu so'? Satu sok di sini dikatakan muka'ab, kubus yang panjang sisi-sisinya 14,6 cm. Min kuti baladihi, diambilkan dari makanan pokok negerinya. Lihat catatan kaki nomor 5, langsung ke tatimah. Li ikhrajil fitrati, untuk mengeluarkan fitrah. Maka zakatul fitri itu disebut juga fitrah, atau fitrah itu dipakai oleh para fuqaha dengan istilah berasnya. Beras untuk zakatul fitri itu disebut fitrah. Ya. Beras untuk atau makanan pokok untuk membayar zakatul fitri itu disebut fitrah, karena zakat ini adalah zakat yang tertuju pada masing-masing orang. Masing-masing orang. Maka disebut fitrah. Di sini disampaikan bahasanya mengeluarkan fitrah itu memiliki tiga waktu. Waktu boleh, waktu wajib, waktu utama, waktu makruh, dan waktu haram. Waktu bolehnya adalah awal bulan, sejak tanggal 1 Ramadan. Demikian dalam madzhab Syafi'i. Waktu wujub, waktu wajib, jika matahari telah tenggelam di hari Ramadan yang terakhir. Waktu yang dianjurkan, dikeluarkan pagi hari sebelum berangkat sholat Id. Waktu yang makruh, jika ditunda, baru dibayarkan setelah selesai sholat Id. Kecuali jika penundaan tersebut, liudrin karena udur. Inti dari korib, misalnya mau diberikan pada kerabat yang miskin, dan kerabat miskinnya lagi pergi, nanti sampai rumah setelah sholat Id, atau kawan, atau orang soleh, atau orang yang lebih membutuhkan. Kemudian waktu haram, jika dia tunda, dia an yaumil Id, dari yaumil Id. Dari yaumil Id itu apa? Berarti tanggal 2 Syawal baru dibayar. Kalau waktu makruh tadi apa? An sholatil Id. Setelah selesai sholat Id, masih tanggal 1 baru dibayar. Itu makruh. Kalau sudah tanggal 2, haram. Ya, ditunda an yaumil Id sampai dari hari Id, artinya baru dibayar tanggal 2. Bila udhrin, tanggal 2 Syawal tanpa udhur. Di sini katakan 5 rincian tentang waktu pembayaran zakatul fitri. Yang benar, waktu jawas awal bulan adalah pendapat yang lemah, tidak berdalil. Ya, Al-Imam Syafi'i tidak memiliki dalil yang kuat untuk bisa mengatakan bolehnya zakatul fitri dibayarkan tanggal 1 Ramadan. Karena asalnya zakatul fitri dibayarkan setelah tenggelamnya matahari, karena itulah waktunya. Oleh karena itu zakat ini disebut zakatul fitri atau sedekahul fitri. Maka siapa yang mendahulukan atau mengakhirkan wajib mendatangkan dalil. Siapa yang mendahulukan sebelum waktu wajib, wajib mendatangkan dalil. Siapa yang mengatakan boleh dari waktu wajib, maka dia punya kewajiban untuk mendatangkan dalil, dan Al-Imam Syafi'i tidak memiliki dalil dalam masalah ini. Kemudian mengatakan bolehnya, ingat makruh itu masih boleh. Mengatakan bolehnya membayar zakatul fitri setelah selesai sholat Id, dan itu hukumnya makruh jika tanpa udzur, satu hal yang kurang tepat. Yang tepat, ya, hukumnya haram. Pendapat yang lebih rajih dalam masalah ini hukumnya haram. Sehingga waktu pembayaran zakatul fitr itu 3, waktu wujub, waktu fadilah, dan waktu haram. Dan waktu haram sejak selesainya salat Id, jika tanpa udzur. Kalau dengan udzur enggak masalah, orang lupa, ya, sudah siapkan, dan sama sekali blank lupa karena sibuk menyiapkan kue macam-macam, sampai lupa membayar zakatul fitri. Ya, satu sa' dari kuti baladihi, makanan pokok di negerinya, dan satu sa' itu kadarnya kalau ukuran masa silam 5 ratel, 5 ditambah 1/3 ritel iraqi. Nah, mengukurnya dengan ritel iraqi itu adalah mengukurnya dengan wasnan, dengan timbangan waktibar. Dan yang menjadi tolak ukur dalam pembayaran zakatul fitri itu bilkaili ala sahih, dengan ukuran takaran menurut pendapat yang benar, la bil wasni, tidak dengan ukuran timbangan, karena satu sok itu ukuran takaran, bukan ukuran timbangan. Maka para ulama terdahulu qadaru menetapkan, mengkira-kirakan dengan 5 sepertiga rital iraqi itu adalah istidharan, karena menganggap yang menganggap cukup, mungkin istidhar di sini maknanya menganggap cukup, kalau ditimbang segitu pasti sudah masuk takaran. Wahya tu adil, dan tadi 5,1/3 rital iraqi itu tu adil senilai 2,750 kilogram kalau pakai gandum, takriban kurang lebih demikian. Kemudian fasal berikutnya adalah tentang distribusi zakat. Zakat tudfa diserahkan kepada 8 golongan yang Allah sebutkan dalam kitabnya yang mulia, itu firman Allah di surat atau ayat yang ke-60. Catat kaki nomor 3, tudfa'u zakat, zakat diserahkan di sini mencakup zakatul fitri. Demikian pendapat jumhurul fuqaha. Mayoritas para ahli fikih mengatakan bahasanya zakatul fitri itu dibagikan sebagaimana pembagian zakatul mal. Ini pendapat jumhur. Hanabilah mengatakan zakatul fitri hanya khusus fakir miskin. Maka diantara jumhur adalah madhab Syafi'i, zakatul fitri itu termasuk sebagaimana zakatul mal diberikan kepada 8 golongan. Delapan golongan tersebut, yang pertama adalah fuqara, inama sadaqat, hanyalah zakat diberikan kepada para fakir. Siapa itu fakir? Adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya mata pencaharian. Atau orang yang punya harta atau mata pencaharian, akan tapi dua hal tersebut, harta atau mata pencarian tersebut, layaqa'ani mauqian min kifayatih, tidak mencukupinya, jauh dari kadar cukup untuknya. Semisal seorang yang setiap harinya membutuhkan asarah 10.000 misalnya, kemudian dia memiliki harta atau mampu bekerja, ya, dalam sehari cuma mendapatkan akal kurang dari setengah, kurang dari 5.000. Kemudian wala yaslabu anil fakir wal miskin ismal fakir, tidaklah menghilangkan dari seorang fakir dan miskin status miskin gara-gara dia memiliki rumah. Maka ini enggak jadi tolak ukur, tidak disyaratkan harus tidak punya rumah, ngontrak, enggak. Punya rumah tapi kebutuhan kesehariannya seperti itu tadi, itu miskin. Meskipun rumahnya udah bertembok, misalnya nggak harus disyaratkan rumah yang sangat jelek. Meskipun punya, dia rumahnya udah layak, tapi kebutuhan makannya itu belum layak, miskin. Wasaub, atau dia punya punya baju, tidak disyaratkan harus cuma punya satu style baju untuk disebut miskin. Oh, bajunya banyak kok, miskin. Itu enggak menjadi syarat. Dia enggak punya baju. Punya baju banyak kalau memang kebutuhannya makan tuh seperti tadi, maka dia fakir. Wa khadim, punya pembantu. Dia anaknya 10 misalnya. Kondisi menuntut dia harus punya pembantu. Anaknya 10. Kalau enggak bisa dia nangani rumah dengan kondisi semacam istri 1, anak 10, tanpa ada yang bantu. Maka untuk ngurusi nyuci piring macam-macam, dia butuh pembantu. Nah, uangnya itu itu sebuah kebutuhan pokok pembantu untuk dia, sehingga akhirnya kebutuhan makan dia pas-pasan. Karena dia diantara dua pilihan, makan agak enak namun berat ngurusi segini, atau makannya seret namun punya pembantu yang bisa bantu. Wa kutub la'iqah bihi, atau seorang da'i, seorang ustad, itu tidaklah kemudian dia menjadi miskin karena wah kitabnya banyak gitu, berlemari-lemari. Kitabnya aja 10 lemari. Wah, ini udah gak miskin, udah kaya. Udah coba nilainya, udah. Itu kalau dijual berapa? Enggak gitu. Nah, boleh jadi dia tetap statusnya adalah seorang yang miskin, meskipun bukunya berlemari-lemari. Karena itu dengan catatan la'iqah bihi, ya memang butuh buku yang layak untuk orang semacam dia, itu harus memiliki kebutuhan buku semacam itu. Kemudian miskin adalah orang yang lahu ma'al, orang yang punya harta atau punya pekerjaan yang itu yaqa'ani mauqi'an min kifayatih, sudah keduanya terletak pada posisi mencukupi namun ternyata tidak mencukupi. Itu artinya apa? Dia tidak sampai kebutuhannya namun di atas setengah. Semacam orang yang per hari butuh 10.000, dia punya harta atau bisa bekerja mendapatkan 5.000 atau lebih namun kurang dari 10. Itu pengertian miskin. Kemudian yang kedua, wal amilina 'alaiha, dan amil yang punya otoritas untuk ngambil zakat. Nah, kata-kata ala di sini menunjukkan otoritas dan kekuasaan. Maka dia mengambil zakat, bukan hanya menerima orang yang setor zakat. Maka amil ini adalah berhak untuk mendapatkan zakat, walau arniya, meskipun dia aslinya orang kaya. Dan definisi amil adalah orang yang diangkat oleh penguasa. Ini syaratnya. Cuma diangkat oleh takmir itu bukan amil. Panitia zakat, masjid itu bukan amil. Diangkat oleh penguasa li akhdi zakat, untuk ngambili zakat, bukan untuk menerima zakat. Untuk ngambil, bukan untuk menerima. Datang, bukan nunggu telepon. Gedor, bukan nunggu dipanggil. Tuna ayu ja'ala lahu ju'lan, namun penguasa tidak memberikan gaji untuknya. Kalau sudah ada bagian dari APBN untuk gaji itu, enggak, dia enggak dapat. Memang tugasnya keliling. Namun fa'in waza'ahal malik, akan tapi jika pemilik harta itu mendistribusikannya sendiri, waza'aha, membagikannya sendiri langsung. Sakata sahmuhu, hilanglah jatah amil. Enggak ada jatah amil. Maka ini menunjukkan bahasanya zakat bisa didistribusikan sendiri, kalimat ini. Di tempat kita, di negeri kita, ada pemahaman zakat mal harus lewat amil. Ketika pasca ada orang mati gara-gara zakat di Jawa Timur itu, maka di apa itu, di suplemen Republika kalau setiap hari Jumat itu berisi penuh tulisan yang intinya zakat mal wajib lewat amil, atau bahkan tidak sah jika tidak lewat amil. Itu sekitar kapan itu ya? Sekitar setahun atau dua tahun yang lewatnya, kayaknya sekitar itu. Ini anggapan yang batil. Mengada-ada. Mengatakan syarat sah pembayaran zakat harus lewat amil, atau bahkan cukup mengatakan wajib lewat amil. Nah, orang yang punya harta boleh ya mendistribusikan zakat zakatnya, dan dengan itu gugurlah dan hilanglah jatah amil. Karena berdasarkan definisi seperti tadi, diangkat oleh imam dan punya tugas untuk ngambili zakat, bukan menerima zakat. Maka di sini muhaqqiq Masjid Hamawi mengatakan wa hadza sinfu mafqudun al'an. Amil itu enggak ada zaman ini. Enggak ada lagi amil zakat zaman ini. Kan tidak ada yang memenuhi syarat untuk disebut amil. Diangkat oleh penguasa, punya punya hak, punya kewenangan, otoritas, gedor rumah orang, minta zakatnya. Wah, ini tokomu gede sekali, nah, ini belum zakat. Kemudian, mu'alafati qulubuhum, yang dilembutkan hatinya, ditarik simpati hatinya. Mereka adalah orang yang masuk Islam dan niatnya masih lemah. Wa fi riqab. Dan budak, yaitu budak mukatab. Muhaqqiq mengatakan dan ini sudah tidak ada al-an saat ini. Ada ulama yang mengatakan termasuk wa fi riqab adalah nebus tawanan perang. Bisa dipakai untuk nebus tawanan perang, seorang muslim yang ditawan oleh orang kafir dan mereka minta tebusan. wal gharimin, dan orang-orang yang terlilit utang. Siapa itu gharim? Orang yang istadana minta utangan untuk kepentingan pribadi, dengan catatan kepentingan pribadi yang halal, bukan untuk judi, bukan untuk nafkah. Kemudian dia tidak mampu untuk melunasi utangnya, waqad halal ajal, padahal telah jatuh tempo. Atau dia minta utangan, atau dia cari utangan untuk mendamaikan, memperbaiki hubungan bain di antara dua orang yang bersengketa, dan dia butuh biaya untuk itu. Atau berutang untuk kepentingan banyak orang, walau karena ghanian, meskipun dia aslinya orang kaya. Dan fisabilillah, orang yang berturut perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, meskipun aslinya dia adalah orang yang kaya. Siapa itu fisabilillah? Orang yang qaim bil jihad, tentara yang ikut berjihad, mutatawian, dan dia suka relawan. Dalam artian suka relawan tidak dibayar. Karena di tempat kita suka relawan itu dibayar ternyata. Hah? Katanya suka relawan, tapi ternyata dibayar. Ya, waktu ada suka relawan apa Aceh dulu, ternyata yang ngirim tuh gaji. Maka itu lapangan pekerjaan musiman, harusnya bukan sukarelawan ya harusnya nggak dibayar, tapi di teman kita ternyata sukarelawan itu dibayar, digaji. Berarti pekerjaan musiman namanya yang tepat itu, karena ada musim bencana, ini ada kerjaan. Artinya la sama lahu, dia tidak memiliki gaji. Di diwanil jaisi, dari kantor tentara al-munadzam yang resmi. Artinya dia bukan orang yang profesinya adalah tentara. Maka tentara yang memang digaji oleh negara, dapat gaji ketika dia ikut perang, dan perangnya adalah statusnya jihad fisabilillah, itu tidak mendapatkan tidaklah termasuk fisabilillah dalam ayat zakat. Namun adalah sukarelawan, dengan catatan sukarelawan yang murni sukarelawan. Dia tidak dapat gaji. Ya, dia mengeluarkan apa-apa dari koceknya sendiri. Kemudian wabni sabil, ya, yaitu musafir yang kehabisan bekal. Meskipun dia sebenarnya mampu untuk bekerja, siapa itu Ibnu Sabil? Di sini disampaikan Ibnu Sabil punya dua makna. Pertama adalah munsyi safarin mubahin, orang yang mau dan hendak melakukan safar yang hukumnya mubah. Dia punya kebutuhan untuk safar, tidak ada biaya untuk pergi itu. Dan safarnya mubah, atau bahkan lebih dari mubah. Dia bisa punya memanfaatkan harta zakat untuk biaya safarnya. Al-mujtazin limaqsad, atau orang yang mujtaz, orang yang sudah lewat limaqsad, untuk menuju ke satu tempat. Maka dia kemudian kehabisan bekal karena kecopetan. Dari Jakarta, Surabaya sampai Jogja, uangnya sudah habis karena kecopetan. Maka dia bisa diberi zakat, meskipun dia mampu kerja. Dia enggak harus, oh Anda mampu bekerja, ya di Jogja untuk becak apa-apa dulu. 5 hari dapat duit, baru Anda lanjutkan safar. Enggak harus. Tadi apa? Walaukan akadiran alal qasab. Fayuqta ujrata dhihab, maka orang ini, orang yang seperti itu tadi, diberi upah, dihab wal iyab, pergi dan pulangnya. Ya, maka dia dikasih uang yang cukup untuk pergi dan pulang, lal iqomah, namun tidak nginep di sana. Maka cuma uang zakat yang diberikan padanya itu untuk jalan ke sana sama jalan ke sini. Kalau nginep, tanggungan sendiri. Kemudian di sini dikatakan wa ilaman yujad minhum, maka zakat diberikan kepada golongan yang ada dari yang dijumpai dari 8 golongan di atas. Walayak tasir, dan tidak boleh kurang mencukupkan diri kurang dari 3 golongan kurang dari 3 orang dari masing-masing golongan kecuali amil, maka boleh kurang dari 3 orang. Maka al-Imam Syafi'i itu berpendapat harta zakat yang ada itu diberikan kepada semua golongan yang ada. Berapa ada golongan di sini? Ada 5 golongan, maka semuanya dikasih. Ini pendapat al-Imam Syafi'i. Harus namanya masalah isti'ab. Masalah isti'ab, apakah harus isti'ab semua golongan yang ada? Al-Imam Syafi'i berpendapat ya, wajib isti'ab. Tapi pendapat yang lebih rajih dalam masalah ini, tidak wajib isti'ab. Boleh diberikan cuma dalam satu golongan saja, karena itu yang paling membutuhkan, yang paling mendesak, orang miskin. Maka diberikan pada orang miskin saja, meskipun ada Ibnu Sabil, ada Gorim, semuanya enggak dikasih harta zakat terpusat untuk dia. Meskipun itu untuk satu orang atau dua orang saja. Dalil kalau tidak wajib isti'ab adalah hadis Mu'ad bin Jabal, ada hadis Ibnu Abbas tentang pengiram Mu'ad bin Jabal. Ya, maka jika mereka telah taat kepada dalam masalah zakat, ya, maka dalam masalah sholat diberitahukan pada mereka kalau Allah wajib atas mereka zakat, diambil dari orang kaya, diberikan pada orang miskin. Cuma diberikan pada orang miskin. Gharim, Ibnu Sabil, tidak dikasih. Kemudian khams atau 5 jenis orang yang tidak boleh menerima zakat. Yang pertama adalah al-ghani. Orang yang kaya. Orang kaya itu ada 2 macam. Ghani bimalin. Gara-gara duitnya banyak. Banyak duit. Tabungannya bertumpuk. Nah, orang kaya. Au kasbin atau mampu bekerja. Mampu bekerja, jika dia mau kerja dia dapat 50 ribu sehari, padahal kebutuhan dia cuma 30 ribu, kaya dia meskipun dia gak punya tabungan. Kemudian wal'abed dan budak. Atau kita baca dulu catatan kaki nomor 3. Karena Nabi mengatakan la tahillu shadaqatu. Zakat itu tidaklah halal li ghaniyyin, untuk orang kaya, wala dhi miratin sawiyyin, dan tidak pula untuk orang yang memiliki badan yang sempurna. Artinya kuat, salimin, sehat. Li qudratihi 'alal kasbi, karena dia mampu untuk bekerja. Wal abdu, demikian juga budak. Kenapa budak ini tidak berhak mendapatkan zakat? Lihat catatan kaki. Li'anau ghaniyun, kecuali budak yang mau mukatab. Budak mukatab itu apa? Ya, budak yang tuannya mengatakan, jika kamu bisa ngasih saya 10 juta, kamu merdeka. Itu budak mukatab. Maka budak mukatab, ya, dia kita kasih zakat untuk memerdekakan dirinya. Nah, kenapa budak, umumnya budak tidak berhak mendapatkan zakat? Li'annahu ghaniyun, karena budak itu kaya. Duh, kok bisa kaya? binafaqati sayyidi alaihi. Nafkahnya sudah dijamin sama tuannya. Maka jika sudah ada yang menjamin, itu masuknya kategori kaya dan mampu. Gitu. Nah, kalau di tempat saya di Lampung itu ada pemahaman yang keliru dalam masalah ini. Ya, maka ketika pembagian zakat, misalnya zakatul fitri misalnya, itu maka nanti didaftar termasuk orang yang miskin adalah Mbah A. Karena dia sudah enggak kerja, sudah tua, itu dianggap masuk dalam kategori miskin. Padahal dia nafkahnya ditanggung anaknya. Padahal dia ini nafkahnya ditanggung sama anaknya. Udah kaya dia itu. Kan sama kan, ilahnya kan sama. Ya, ini di sini kita bahas budak, namun kan ilahnya sama. Ilahnya apa? Binafaqati. Karena ada yang mengkafil, ada yang menjamin nafkahnya. Maka jika seseorang itu sudah ada yang menjamin nafkahnya, maka dia kaya. Dan ternyata pemahaman semacam maka dikira, oh ini kalau simbah sudah enggak kerja, dia miskin. Simbah itu juga miskin karena dia sudah enggak kerja. Ini dianggap miskin-miskin, padahal ini semua simbah-simbah ini tadi dikafil sama dan dijamin nafkahnya oleh anaknya. Anaknya mampu. Anaknya orang yang berkecukupan. Orang yang berkecukupan. Ternyata pemahaman itu juga ternyata di banyak tempat seperti itu. Di kampung yang saya tinggali ditinggali sekarang itu juga sama pemahamannya. Ada simbah yang sudah enggak kerja, sudah enggak punya kerjaan, itu dianggap miskin. Padahal dia ditanggung sama ikut anaknya, ikut menantunya. Menantunya itu berkecukupan. Maka harusnya enggak berhak menerima zakat. Termasuk dalam kategori ghani, mampu. Kemudian Banu Hasim dan Banu Muttalib, karena mereka adalah termasuk keluarganya Muhammad sebagaimana dalam hadis li'anna hadis sadaqat inna hadis sadaqati latahilu li Muhammadin wala li ali Muhammad. Zakat atau sedekah itu tidaklah halal bagi Muhammad dan keluarganya Muhammad. Dan keluarga Muhammad menurut akidah Ahlussunnah Banu Hasim dan Banu Muttalib. Tidak sebagaimana definisi keluarga Nabi menurut Syiah yang mengatakan keluarga Nabi itu hanya keturunan Fatimah. Bahkan hanya keturunan Husain. Keturunan Hasan itu bukan Ahlul Bait menurut Syiah. Hanya keturunan Husain. Ini tidak benar, batil. Bahkan yang benar Ahlul Muhammad itu Banu Hasyim. Termasuk dalam bagian Banu Hasyim, Banu Muttalib. Banu Muttalib itu sebenarnya sudah termasuk Banu Hasyim. Keturunan Fatimah itu bagian dari Banu Muttalib. Kemudian yang kena adalah orang kafir. Waman talzamu al-muzaki nafaqatu, dan orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki, orang yang membayar zakat, layat fauha, dia tidak boleh memberikan zakat ilaihim kepada mereka dengan status mereka fakir dan miskin. Non boleh jika karena status mereka adalah orang yang berperang di jalan Allah atau terlilit utang. Maka saya punya misalnya orang tua miskin, bolehkah zakat saya berikan kepada orang tua saya? Maka jika alasannya karena orang tua miskin, enggak boleh. karena nafkahnya dia adalah tanggung jawab saya. Tapi kalau untuk bayar utang, bukan untuk nafkah ya, untuk bayar utang statusnya gharim, untuk bayar utang boleh dari harta zakat anaknya. Ya, nggak saya contohkan perangan, ya anggap aja nggak kita jumpai. Ya. Demikian pula orang tua yang kaya punya anak yang miskin, tidak boleh memberikan zakat kepada anaknya dengan alasan dia miskin. Karena orang tua ini wajib menafkahi anaknya yang miskin dan orang tuanya bersisa-sisa. Tapi kalau anaknya terlilit utang, tidak bisa bayar, maka boleh ngasihkan zakat kepada anaknya dengan maksud apa? Untuk bayar utang. Sehingga nafkahnya tetap menjadi kewajiban si bapak yang mampu tadi. Nafkah bulanannya tetap dibantu oleh orang tuanya dari harta yang di luar zakat. Kemudian kita masuk kitab shaum, bab tentang masalah puasa. Syarat wajibnya puasa ada 4. Islam, orang Islam, dalilnya ya alladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kemudian yang kedua adalah balik dan berakal. Dalilnya karena diangkat pena dari 3 orang, diantaranya dari anak kecil sampai yahtalai mimpi, dan orang gila sampai bisa sampai berakal. Kemudian berikutnya yang adalah mampu untuk berpuasa. Kalau tidak mampu puasa karena sakit menaun, maka cukup bayar fidyah. Kemudian faraidu shaum, wajib puasa. Wajib puasa ini disebut juga dengan bahasa ulama yang lain arkan. Arkanus shaum. Rukun puasa itu ada 4. Namun muhakik ngasih catatan kaki, yang benar rukun puasa cuma 2, niat sama menahan diri dari berbagai pembatal puasa. Kita lihat dimatan niat limsak, menahan diri dari makan, minum dan jima. Ini dihitung sendiri-sendiri ya, menahan diri dari makan minum sendiri, menahan diri dari jima sendiri, menahan diri dari muntah sengaja sendiri, jadinya 4. Bisa diringkas. Kalau diringkas, sebagian di catatan kaki tadi, niat sama menahan diri dari berbagai pembatal puasa. Ya, catatan kaki nomor 1. Dan tidaklah mengapa makan dan minum karena lupa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan manasiya wa sha'imun. Siapa yang lupa kalau dia puasa lalu makan atau minum, maka hendaklah dia teruskan puasanya karena Allah memberikan makan dan minum kepadanya. Tentang muntah sengaja nomor 3, catatkan nomor 3, footnote nomor 3. Man darahu qai'u. Siapa yang didorong untuk muntah dari dirinya sendiri dan dia puasa, maka laisa ali qada, dia tidak punya kewajiban qada. Wa in istaqa'a, namun orang yang membuat dirinya muntah, maka adalah dia mengqada. Waladhi yuftir bi shaim, dan hal yang membatalkan puasa asharatu asya, ada 10 poin. Yang pertama adalah mawasala amdan, yang masuk amdan secara sengaja. Ilal jawfi, ke lambung atau masuk ke kepala. Ini menurut matan ini membatalkan puasa. Lihat catatan kaki. Contoh masuk ke kepala adalah bagian dalam telinga. Namun layaduru tidaklah masalah bercelak di mata. Wamisluhu dan semisal celak di mata adalah qatarah, obat tetes mata. Karena diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bercelak di bulan Ramadan dalam keadaan beliau berpuasa. Kalau begitu batallah kaidah. Kalau begitu batallah kaidah. Celak boleh, tetes mata boleh, kan berarti batal kaidahnya. Kalau kaidahnya apa? Masuk ke kepala. Kepala di sini. Masuk ke kepala itu dengan sengaja membatalkan puasa. Batal kalau celak boleh, tetes mata boleh. Udah masuk kan, masuk dalam kepala. Apa alasan pembatal puasa yang ini? Karena ini dianggap atau dikiaskan dengan makan dan minum. Maka di sini berarti diambil ilah. Ilah kenapa makan dan minum itu membatalkan puasa? Ilahnya adalah masuknya satu benda dalam di kepala atau dalam jauf atau dalam lambung secara sengaja, itu dianggap ilahnya demikian. Kemudian yang lebih tepat tentang masalah ini atau sebelumnya, sebelum kita katakan yang lebih tepat, maka kalau kaidahnya semacam ini, maka tidak benar anggapan sebagian orang. Kalau orang itu mandi di sungai kemudian kentut, batal puasanya. Ini, kalau di masyarakat kita beredar, di kampung-kampung itu beredar pemahaman semacam ini. Kentut ketika puasa kok main di kali dan kentut, itu batal puasanya. Masukkah ke kaidah? Sampai ke perut misalnya. Kalau itu kan berarti masalahnya apa? Sampai ke perut. Sampaikah ke perut kalau kentut kemudian kentut di air, kemudian air ada yang masuk, apakah sampai ke jauh? Tidaklah. Atau bisa masuk apa enggak air itu, kalau misalnya orang kentut di... Hah? Bi? Bisa enggak? Hah? Hah? Langsung tertutup, Bang? Hah? Iya? Hah? Kayaknya enggak bisa masuk. Kan perlu untuk membantah. Membantah anggapan orang awam tadi. Karena dianggap, diyakini itu kalau kentut di ini ada air yang masuk. Nah sekarang bisakah air itu masuk kalau orang kentut di ini? Ini perlu untuk diteliti dulu. Ini untuk meluruskan pemahaman orang tentang masalah puasa. Ada penelitian skripsi tentang masalahnya. Nanti bisa untuk ini bahan dakwah itu. Tidak benar, itu telah diteliti, tidak ada penelitian ilmiah, enggak masuk. Kalau cuma cuma logikanya kan ya mungkin aja masuk gitu, mau kebuka. Namun kalau kita pakai, kita pegangi kaidah ini, kaidah yang dimakan, Makanya enggak masuk kriteria. Kenapa? Masa masuk sampai jauh? Terlalu jauh. Usus besar. Usus 12 jari naik lagi ke tidak. Usus halus terus masuk ke jauh. Terlalu mengada-ada. Kemudian amdan di sini sengaja. Ini enggak sengaja udah kebelet. Kebelet mau kentut. Ah, enggak sengaja. Angkat lain, ah tak kentut lah gitu lah, lain. Itu kalau kita memegangi kaidah, maka kalau kita memegangi kaidah, anggapan tadi ya ini berkembang disampaikan oleh kiai-kiai yang mengaku bermadzhab Syafi'i. Ya. Nah, itu ini disebar-sebarkan oleh kiai-kiai yang ngaku bermadzhab Syafi'i. Maka di antara manfaat ya, kita belajar fikih Syafi'i, ini ada manfaat dakwahnya, contohnya ini. Contohnya ini. Antum tahu kalau yang jadi landasan matan fikih Syafi'i, saya pakai matan fikih Syafi'i. Matan fikih Syafi'i mengatakan caranya gini untuk bisa membatalkan puasa. Maka keterangannya Pak Kiai kalau kentut ini membatalkan itu enggak benar. Dan kita membantahnya pakai Syafi'i. Kita bantahnya pakai matan takrib. Kita enggak bantah pakai fikih sunnah, enggak bakal pakai Albani, enggak pakai Bin Bas, pakai ini gitu. Itu kita lebih nyambung ngomongnya. Ya. Kita lebih nyambung ngomongnya. Daripada kita membantah pakai fatwanya si Bin Bas, enggak masuk. Itu kan Wahabi ya. Kita bantu pakai takrib. Takrib bilangnya gini, apa benar sih masuk ke jauf Pak Kiai? Wah, kentut kungkum di kolam kemudian kentut batal wudunya. Masukkah ke jauf? Ini kata takrib, matan takrib enggak harus syaratnya masuk jauf. Gitu. Dan syaratnya amdan. Loh, kalau kebelet, apa ya amdan? Kita bantu pakai takrib. Maka hal-hal yang di masyarakat yang bisa kita luruskan dengan pakai fikih Syafi'i, matan, takrib. Maka itu lebih meringankan beban dakwah. Kita ngadepi mereka, kita bantah dengan ini. Hal-hal yang menyimpang, yang enggak sejalan, enggak ada tuntunannya, enggak ada dalilnya. Ini yang ada di masyarakat, ini kita koreksi pakai fikih Syafi'i. Itu lebih meringankan dakwah. Ya, meskipun ya nanti ini sendiri ada beberapa mukhalafat yang tidak kita setujui. Tentu ini jelas sebagian masalah telah selesai. Ini faedah muhimah dari belajar fikih Syafi'i. Nah, ini kaidah yang di mata, namun kita katakan ini kurang tepat. Yang tepat pembatal puasa adalah makan dan minum, atau yang bisa menggantikan makan dan minum, semakna, sejenis dengan makan dan minum. Karena itulah yang dijadikan tolak ukur oleh syariat sebagai pembatal puasa. Wakulu wasrobu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Setelah terbit fajar tidak boleh makan dan minum. Itu yang dikatakan oleh syariat. Makanya yang jadi dobit dari syariat adalah makan dan minum, bukan masuk ke perut, bukan masuk ke kepala gitu. Kemudian berikutnya adalah walqai amdan, dan muntah dengan sengaja, sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga adalah alwata'u amdan, ya, terjadi persetubuhan dengan sengaja. Karena dengan sengaja berarti karena kalau lupa itu tidak membatalkan puasa. Mafhumnya, mafhum mukhalafahnya berarti kalau tidak amdan karena lupa itu tidak membatalkan puasa. Seandainya dijumpai ada suami istri melakukan hubungan badan, dua-duanya lupa semua. Fil farji, di dan hubungan badannya terjadi di farji. Dan farji itu dalam istilah fikih menyangkup kubul dan dubur. Karena farj itu secara bahasa satu hal yang terbuka. Dan satu hal yang terbuka itu ada pada kubul, ada pada dubur. Dengan di sini dikatakan walau duburon, meskipun itu adalah dubur. Min adamin wa ghairihi. Baik untuk farji tersebut adalah farji adami ataukah farji hewan. Ini kita lihat dari sisi masalah membatalkan puasa dan tidak. Ini, kalau haramnya haram. Ini, adami kalau bukan istrinya ya haram, zina. No, membatalkan puasa ya membatalkan puasa. Kalau darahnya tubuh hewan, hukumnya haram. Batalkan puasa? Batalkan puasa. Kenapa batalkan puasa? Alwatu amdan. Wa ilam yuzil, meskipun tidak sampai keluar mani. Wal inzal an mubasyaratin, demikian juga keluarnya air mani an mubasyaratin, ketika karena melakukan jumbu, berjumbu. Maksudnya bisa babilam sen gara-gara menyentuh istri atau mencium istri atau semacamnya. Dan keluarnya mani adalah muftiron, membatalkan puasa bil ijma' dengan ijma'. Kemudian mengalami haid atau mengalami nifas. Wal junun, kemudian kumat gilanya. Wal irma' kula yaum, dan pingsan seharian. Dua pingsannya itu sejak dengar azan subuh, bangun-bangunnya setelah azan maghrib. Begitu azan pingsan, bangun-bangunnya setelah Allah Akbar azan maghrib. Sahkah puasanya? Ini yang diambil, ini masalah yang diperselisihkan ulama. Sah dan tidaknya puasa di sini yang dipilih adalah tidak sah. Waridatu dan murtad, kecatatan kaki lifugdan, karena hilangnya masing-masing dari majnun, orang yang gila, orang yang pingsan dan murtad kelayaan untuk melakukan ibadah. Dan semua orang yang membatalkan puasa, batal puasanya karena udzur atau tanpa udzur, wajib qadha ketika telah memungkinkan, kecuali anak kecil, orang gila dan orang kafir. Kemudian dianjurkan dalam puasa, hal yang dianjurkan dalam puasa adalah tiga hal, menyegerakan berbuka, catatan kaki, namun yang dimaksud menyegerakan adalah setelah yakin tenggelamnya matahari, bukan segera di sini mendahului tenggelamnya matahari. Karena Nabi mengatakan manusia selalu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Kedua adalah menunda makan sahur. Dalam hadis tasaharu fa'inafis suhuril barokah, makan sahurlah kalian karena dalam makanan sahur atau aktivitas makan sahur terdapat keberkahan. Wiyadkhulu waktu suhur binisfilail, di sini katakan waktu sahur itu sudah masuk dengan tibanya separuh malam yang kedua. Karena itu, kemudian dianjurkan untuk menundanya dengan menjelang subuh tiba. Kemudian wa tarkil hujri minal kalam, dan meninggalkan perkataan-perkataan yang dosa. Dan haram berpuasa di 5 hari pertama 2 hari raya, tanggal 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah, sudah 2 hari kan, ditambah 3 hari tasyrik. Nabi SAW mengatakan, catatan kaki nomor 6, ayam mutasyrik, hari-hari tasyrik adalah hari untuk makan, minum, dan mengingat Allah. Hari tasyrik adalah 11 Dzulhijjah wa taliyahu, dan 2 hari setelahnya. Wa yukra saumu yaumi syak, dan makruh hukumnya berpuasa pada hari yang meragukan, ila ayuafi, kecuali mencocoki kebiasaan orang tersebut. Aw yasilahu bima qablahu, atau dia menyambung puasa hari syak tersebut dengan hari-hari sebelumnya. Artinya dia puasa Syakban sejak awal. Dan itu belum pasti tanggal 1 Ramadan. Maka dia boleh berpuasa ketika hari itu. Ditetapkan kaki muktamad, yang muktamad dalam madhab, yang menjadi pegangan dalam madhab, haramnya puasa hari syak. Hari syak itu apa? Tanggal 30 Syakban. Dan pada saat itu syak telah tersebar berita di tengah-tengah masyarakat kalau telah terlihat hilal. Namun lam yathbut, namun kabar tersebut lam yathbut, tidak terbukti, karena pemerintah tidak menerimanya dan tidak mengakuinya. Wow, di Jakarta terlihat, di mana ada simpang siur, mana ada di Tanjung Kodok sudah terlihat. Kalau Jakarta mana yang untuk tempat ru'yah itu? Ada 13 titik se-Indonesia, 13 atau mana? Cawang ya? Cakung, Cakung kalau Jawa Timur, Tanjung Kodok. Kalau Jawa Timur itu Tanjung Kodok sama mana? Gak tahu, Jogja ada yang masuk daerah yang dipilih oleh? Enggak, itu personal atau yang resmi dari pemerintah? Resmi. Jadi pemerintah kan ada 13 atau berapa titik yang ditetapkan sebagai tolak ukur ru'yah. Dianggap paling bagus, mbah, posisinya yang dipilih paling, kalau pengamatan untuk hilal itu paling cocok dilihat dari sudut derajat macam-macam. Nah, namun lam yathbut, beritanya tidak valid. Tidak validnya apa? Tidak diterima oleh penguasa. Namun untuk kena kabah, sudah terlihat, sudah terlihat. Ini jamu syak besok berarti. Ini berdasarkan penjelasan di sini, maka dalam kondisi semacam ini besoknya itu namanya hari syak, dan muktamad dalam madhab Syafi'i haram puasa hari syak. Dari Amr bin Yasir, beliau mengatakan, siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan oleh manusia, maka dia telah durhaka kepada Nabi SAW. Wakadzalika, demikian pula ya haram berpuasa setelah separuh kedua dari bulan Syakban. Nabi mengatakan, idan tasusah Syakban, jika Syakban telah separuh, janganlah kalian puasa. Kecuali orang yang punya kebiasaan, berdasarkan hadis, la taqaddamu, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Kecuali orang yang berpuasa sauman pada satu puasa yang telah jadi kebiasaannya, maka silakan dia berpuasa. Dan semisal dengan al-adah, ya, kebiasaan berpuasa adalah qadha. Jadi orang punya utang Ramadan, ya, kurang sehari, dan terhasil hari besok itu hari syak, tidak apa-apa. Menyelesaikan qadha di hari syak. Atau nadar atau kafarah. Wa wasala an-nisfu tsani min Sya'ban bima qablahu walau yaum wala walau yauman nisfi. Demikian pula boleh seorang itu menyambung puasa setelah separuh yang kedua dari bulan Sya'ban dengan hari-hari sebelumnya, meskipun hari sebelumnya cuma yaumun nisfi, tanggal 15-nya. Maka yang tidak boleh adalah puasa tanggal 16 Sya'ban. Orang sebelumnya itu tidak puasa, tanggal 1 sampai 15 tidak puasa, tiba-tiba 16 puasa, tidak boleh. Kalau orang yang mau puasa pada tanggal 16, 17, 20 Sya'ban, dia harus berpuasa ya, sebelumnya, sebelum separuh yang kedua itu tiba. Minimal kapan? Kata di sini apa? Minimal tanggal 15-nya. Siapa yang tanggal puasa tanggal 15, maka dia boleh puasa tanggal 20 Sya'ban, 25 Sya'ban. Kemudian man wati'a fi nahari Ramadan, siapa yang menyetubui istri di siang hari bulan Ramadan karena atau menyetubui ini wati'a gitu saja, tidak dikatakan zaud, supaya umum termasuk zina ya, termasuk tadi apa wati'a terhadap binatang, siapa melakukan melakukan persetubuhan di siang bulan Ramadan dengan sengaja di kemaluan, maka dia punya kewajiban pertama qadha, yang kedua bayar kafarah. Yang ketiga bertobat. Dan kafarahnya adalah memerdekakan budak yang beriman jika dia tidak menjumpainya, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka memberikan makanan untuk 60 orang miskin. Masing-masing satu orang miskin diberi 1 mut. Berapa itu 1 mut? 1/4 sok dari mayoritas makanan pokok negerinya. 1 mut adalah kubus dengan ukuran masing-masing sisi adalah 9,2 cm. Fa'in kola ada Abu Hanifah, namun jika seorang itu mau mengikuti Abu Hanifah, maka dia bilqimah dengan membayarkan berupa nilainya, maka dia mengeluarkan nilai 1/2 sok dari bur. Itu kalau pakai madhabnya Abu Hanifah, itu kafarah itu 1/2 sok dan cukup nilai, cukup nilainya. Ini kalau yang di madhab Syafi'i itu 1 mut, kafarah itu 1 mut. Kalau di madhab Abu Hanifah 2 mut alias 1/2 sok, 2 mut alias 1/2 sok dan boleh pakai nilai. Dan ini yang diambil rata-rata ulama Saudi, rata-rata fatwa para ulama Saudi itu 1/2 sok. Ini pakai 1/2 sok, tapi mereka enggak bolehkan nilai. Bahwa indahu, dan 1/2 sok itu menurut Abu Hanifah adalah muka'ab, kubus dengan panjang, dengan rusuk masing-masing 13,3 cm. Atau itu kalau dari bur, atau 1 sok dari sa'ir, kurma dan kismis. Menurut Abu Hanifah, kubus dengan panjang 16,7 cm. Kemudian, waman mata wa ali siyamun, siapa yang mati dalam keadaan punya utang puasa. Ya, di sini umum nakirah didahului syarat, maka berarti menurut penulis ya, matan puasa di sini boleh jadi puasa Ramadan, boleh jadi puasa nazar, puasa kafarah. Uta'ima anhu, maka ahli warisnya itu cukup memberi makan anhu untuk atas nama si mayit setiap harinya satu mut. Ya, catatan kaki nomor 2, ausima anhu boleh juga dipuasakan. Ahli warisnya memuasainya. Dan mempuasakan di sini hukumnya wajib jika meninggalkan warisan dan dianjurkan jika tidak meninggalkan tirkah alias harta warisan. Wa hadza minal qarib. Dan ini adalah dilakukan oleh kerabat. Adapun orang yang bukan kerabat ajnabi, maka boleh dia ikut memuasakan atau membayarkan, memberikan makanan sebagai fidyah bidnil qarib, asalkan setelah izin kerabat. Ya, catatan kaki. Karena sabda Nabi, siapa yang mati wa alaihi siyam, siapa yang meninggal dunia dan punya utang puasa satu bulan, maka hendaklah memberikan makan sebagai ganti dari setiap harinya seorang miskin. Namun hadisnya dhaif. Yang sahih, siapa yang meninggal dunia dan dia punya utang puasa, maka walinya yaitu kerabatnya berpuasa untuknya. Ini hadisnya sahih. Maka kalau di matan itu cukup dibayarkan fidyah. Namun insya Allah yang lebih tepat adalah dipuasakan berdasarkan hadis yang baru saja kita baca. Wa syaikhul harim, dan orang tua yang sudah tua bangka, yang sudah tua sangat tua, jika dia tidak mampu untuk puasa, yuftir boleh berbuka, wita'im dan membayar fidyah berupa memberi makan setiap harinya satu mut. Setiap harinya satu mut. Itu kalau pakai mazhab Syafi'i satu mut. Kalau tadi pakai mazhab Abu Hanifah itu dua mut. Tentu yang dipilih oleh para ulama Saudi, Syaikh Saleh Fauzan, Syaikh Nuzaimin, Syaikh Nubas, Lajnah, itu pakai setengah sok, dua mut. Wal hamil wal murdi idza khafata ala anfusihima aftarata wa alaihim alqadha. Dan wanita hamil dan perempuan yang menyusui jika mengkhawatirkan keselamatan dirinya, kalau nanti dia puasa jatuh sakit, keduanya boleh berbuka namun wajib qadha. Namun jika dia tidak mengkhawatirkan kondisi dirinya, namun mengkhawatirkan kondisi janin nanti jadi kecil, kurang dari standar karena ibunya puasa aftarata, maka keduanya boleh berbuka, namun wa alihima menjadi tanggung jawab atau wajib atas keduanya qadha dan kafarah untuk setiap harinya satu mut. Dan satu mut itu kalau ukuran masa silam pakai rital iraqi adalah sepertiga rital iraqi. Maka dibedakan antara khawatir ibu itu khawatir kondisi dirinya ataukah khawatir anaknya. Kalau khawatir anak maka double qadha plus fidyah. Insya Allah pendapat yang sementara ini untuk yang lebih kuat menurut yang saya pahami adalah hamil dan menyusui cukup fidyah sebagaimana madhab Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Kemudian wal marid, dan orang yang sakit, demikian juga musafir dengan safar yang jauh, itu safar yang telah membolehkan kosong, yuftirani, keduanya boleh membatalkan puasa dan mengqadha. Wasamu fi safar, dan berpuasa ketika bepergian itu lebih baik daripada batal puasa jika itu tidak membahayakan si musafir. Kemudian fasal berikutnya yang terakhir di bab puasa tentang i'tikaf. I'tikaf hukumnya sunnah dianjurkan. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan dan i'tikaf punya dua syarat, maksudnya dua rukun. Yang pertama niat untuk i'tikaf, yang kedua berada di masjid. Dan tidaklah seorang itu boleh keluar dari tempat iktikaf yang dinadarkan kecuali karena kebutuhan manusiawi. Kebutuhan manusia itu kencing, birak, atau udhrin atau makan, atau udhrin min atau udhur karena haid atau mengalami nifas, atau maradin atau karena sakit yang tidak memungkinkan baginya untuk al-muqam ma'ahu, untuk tetap bertahan di masjid dalam kondisi sakit tersebut. Maka ini tidak boleh batalkan. Adapun i'tikaf ya Ramadan, i'tikaf sunnah, ya, maka orang batalkan i'tikafnya, tidak masalah. Yang tidak boleh apa? I'tikaf nadar 3 hari. Nadar untuk i'tikaf 3 hari. Maka tidak boleh batalkan kecuali karena alasan-alasan tadi. Dan i'tikaf itu batal dengan bil wata'i, dengan melakukan hubungan badan. Demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.